depan karenanya pincang. Kita rapen ketika latihan di depan, kaki depan karenanya pincang. Kita rapen ketika latihan di depan, kaki depan karenanya pincang.